Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat karunia, nikmat dan karunia yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada kita sekalian. Kita masih di, kita sekarang berada di 8 Safar 1442 Hijriah. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada materi kita, kita mengetahui, mendengar, atau mungkin telah sampai kepada kita berita bahwa di hari-hari terakhir ini menyebar wabah virus corona COVID-19 yang diistilahkan, dan ini tentunya hal yang sama-sama telah kita ketahui menjadi bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Yang disebutkan oleh para ulama termasuk dalam kategori wabah taun. Musibah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini tentunya penuh dengan berbagai hikmah yang Allah kehendaki. Hikmah-hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan keutamaan diraih oleh hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun ini. Lalu kemudian Nabi SAW memberitakan, innahu azabun yab'atuhullahu ala man yasha. Sesungguhnya wabah taun ini merupakan azab, bencana, azab, hukuman yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi itu merupakan azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan wabah taun ini sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kaum mukminin. Nah, Allah hendak memberikan kepada mereka sebuah karunia yang besar dengan musibah yang Allah timpakan, dengan cobaan yang Allah berikan. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang pun yang tertimpa atau turun pada negerinya, menjangkiti daerahnya wabah penyakit taun ini, lalu dia tetap tinggal di negerinya sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar, dan dalam keadaan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu, dia yakini, dia ketahui bahwa tidaklah akan menimpa kepada dia kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Tidaklah itu semua illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan semisal pahala syahid. Subhanallah, ini keutamaan yang Allah hendak berikan kepada kaum mukminin. Ada beberapa persyaratan-persyaratan penting sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis ini, agar seseorang bisa meraih keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini sebagai seorang yang diberikan semisal seperti pahala syahid. Tentunya pahala syahid, pahala yang dicita-citakan setiap muslim. Tentunya keutamaan syahid, keutamaan yang sangat diidam-idamkan bagi setiap yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim sangat menghendaki untuk meraih kedudukan yang mulia tersebut, diberikan pahala syahid. Di antara syarat yang disebutkan dalam hadis ini, yang pertama, dia sebagai seorang mukmin. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Pertama, dia sebagai seorang mukmin. Ini syarat yang pertama. Keutamaan ini akan diraih bagi kaum mukminin. Berarti nilai sebuah keimanan itu sangat berharga dan penting bagi setiap hamba. Oleh karena itu, selain nikmat iman itu, nikmat yang harus diupayakan, dia kafir, dia harus beriman kepada Allah, dia harus menjadi seorang muslim, masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian pula, iman tadi adalah sebuah perkara yang harus dipertahankan, harus dijaga, harus dipelihara, agar jangan sampai seorang terjatuh ke dalam pembatalnya, terjatuh ke dalam perusaknya, na'udzubillah. Dan itu pentingnya perkara iman, dan itu pentingnya mempelajari iman dan tauhid, agar imannya terjaga dan terpelihara, tidak terbatalkan dengan hal-hal yang merusak atau menghancurkan iman. Itu yang pertama, syarat iman. Berarti ini memacu kita bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, lebih terkhusus lagi dan lebih harus memberikan perhatian yang lebih dalam perkara-perkara yang wajib untuk diyakini, wajib untuk diamalkan, dan wajib untuk diucapkan. Seorang harus mengilmuinya, seorang harus mempelajari dan mengamalkannya. Perkara-perkara yang wajib yang harus dia tunaikan dalam kehidupan kesehariannya, maka wajib pula untuk dia pelajari. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, ketika tertimpa wabah taun itu, dia tinggal di negerinya dalam keadaan sabar. Bersabar. Dia menahan hatinya, kalbunya dari berburuk sangka kepada Allah. Kita mengetahui as-sabar itu al-habsu habsun nafsi, menahan jiwa, menahan diri. Dari berburuk sangka kepada Allah, dia harus meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu pasti terbaik. Pasti Allah kehendaki kebaikan yang besar. Berarti dia harus yakin. Dia tahan hatinya dari berburuk sangka kepada Allah, dari murka terhadap ketetapan Allah. Dari kekufuran. Kemudian dia tahan lisannya dari mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai. Dan yang ketiga, dia tahan amalannya dari melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Nah, ya, jalankan sebab-sebab yang syar'i untuk seseorang terjaga dari wabah tadi. Itu juga penting. Nah, ya, sabar dia. Nah, sabar untuk mengupayakan berbagai hal dalam rangka menjaga diri. Itu penting. Jangan sampai seorang menyangka bahwa karena ini wabah taun, dia pasrahkan dirinya, tidak melakukan sebab. Kan nanti akhirnya juga syahid kalau kena. Itu salah, keliru. Nah, dia harus mengupayakan menjaga dirinya, memelihara keselamatannya. Allah telah melarang seorang muslim untuk membunuh dirinya sendiri. Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Allah itu maha menyayangi, maha merahmati kalian. Na'am, wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Berarti harus bersabar. Menjalankan sebab-sebab keselamatan. Ya. Memakai masker. Memang mungkin terasa susah, sulit. Terus menjaga. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Sabar. Nah. Itu yang ditetapkan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Bagian medis, bagian kesehatan. Yang ditetapkan oleh pemerintah, jalani. Itu bukan perkara maksiat. Sabar. Sabar dalam menempuhnya. Nah. Sabar dalam menjalaninya. Sabiran. Nah. Ketika musibah itu misalkan na'udzubillah telah menimpanya, sabar. Dalam mengupayakan hal-hal yang bisa menyehatkan dia, menyelamatkan dirinya. Nah. Sabar, sabar. Nah, ya, sabar untuk menjaga, melakukan berbagai upaya untuk dia terhindarkan dari musibah, dan setelah dia terkena, na'udzubillah, dia juga harus sabar untuk tetap berupaya meraih keselamatan, ya, kesehatan kembali setelah terjangkiti, misalkan na'udzubillah, sabar. Jangan dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ujian yang telah Allah berikan. Dan Allah menghendaki kebaikan dari ujian yang Allah timpakan kepada hambanya. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang Allah kehendaki sebuah kebaikan untuknya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian. Akan menimpakan musibah. Ujian itu untuknya. Itu merupakan bentuk kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Isbiru. Sabarlah. Nah. Muhtasiban. Syarat yang ketiga. Dia tinggal di negerinya dalam kondisi mengharapkan pahala Allah. Dia sabar dan dia mengharapkan pahala. Nah. Dia serahkan seluruhnya kepada Allah setelah dia menempuh sebab-sebab tadi. Nah. Syarat yang keempat, dia yakini bahwa penyakit itu, wabah itu tidak akan pernah menjangkiti atau mengenai dirinya kecuali perkara tersebut jika telah Allah tetapkan, jika telah Allah takdirkan. Penyakit itu tidak berpindah atau menjangkiti dengan sendirinya, tetapi penyakit itu akan berpindah, menyebar sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, sekuat apapun usaha yang telah dilakukan seseorang, begitu lengkap proteknya, begitu besar sebab-sebab yang telah diupayakannya, itu hanyalah sebab semata. Nah, itu hanya usaha yang memang harus dia perbuat, jangan dia tinggalkan, yang harus dia kerjakan demi untuk menjaga keselamatan dirinya. Tetapi kembalinya adalah kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika Allah menghendaki sekuat apapun sebab yang telah dia upayakan, Allah, ketika Allah menghendaki untuk terkena, maka dia akan terkena. Nah, ya, maka dia yakin tidak akan menimpa kepadanya wabah tadi kecuali memang telah Allah tetapkan untuknya. Maka ini akan menguatkan imannya. Dia akan terus berupaya untuk melakukan sebab-sebab syar'i. Ketika dia terkena, maka dia tidak akan menyalahkan takdir Allah. Dia tidak akan berburuk sangka kepada Allah. Dia yakin bahwa saat dia terkena, itu sungguh Allah telah menginginkan kebaikan yang besar untuknya. Ketika terpenuhi syarat-syarat tadi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan semisal pahala syahid. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam Fathul Bari, sebagaimana konteks hadis ini juga menunjukkan bahwa ya, kama tawa mantuquhu anna man ittasafa bis sifatil madhkurah yahsulu lahu ajru syahid wa in lam yamut bitta'un wa yadkhulu tahtahu thalathu suwarin. Sebagaimana konteks lafaz hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, tadi sudah disebutkan sifat-sifatnya, maka dia akan mendapatkan ajar seperti ajarnya syahid meskipun dia tidak meninggal disebabkan wabah penyakit taun, sehingga masuk pada golongan atau kategori ini tiga golongan, tiga bentuk. Anna man ittasafa bidzalika fa waqa'a bihi taun fa mata bihi. Bentuk yang pertama, orang yang bersifat dengan sifat di atas kemudian dia terkena wabah taun dan dia meninggal. Ini golongan pertama. Wabah taun menjangkiti daerahnya. Subhanallah, dia bersifat dengan sifat yang disebutkan dalam riwayat ini, dia sebagai seorang muslim yang menjaga keislamannya, tidak terbatalkan dengan kekufuran. Kemudian dia tinggal di negerinya sabar dalam berbagai hal yang sudah disebutkan tadi atau yang lainnya. Kemudian dia mengharapkan pahala dan dia meyakini bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Subhanallah, dia tertimpa wabah taun dan dia meninggal dengan sebab wabah taun, maka dia mendapatkan ajar syahid dan ini yang besar. Taun syahadatul kulli muslim, kata Nabi SAW, wabah taun ini merupakan syahadat setiap muslim. Nah, ini yang pertama. Golongan yang kedua, awwaqa bihi wa lam yamut bihi. Golongan yang kedua, orang yang terkena wabah taun namun dia tidak meninggal. Ya, dia memiliki sifat-sifat tadi, subhanallah, dia diberikan ujian oleh Allah terkena wabah taun. Dia sabar mengupayakan keselamatan sampai dia sehat, dia kembali bersama keluarganya. Sehat kembali. Maka dia pun mendapatkan ajar syahid tadi yang disebutkan. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, walam yamut bihi aw lam yaqa bihi aslan wa mata bighairihi ajilan aw ajilan. Sifat atau golongan yang ketiga, seorang yang sama sekali tidak terkena wabah taun. Subhanallah, wabah taun menjangkiti daerahnya, menjangkiti negerinya. Ya. Lalu kemudian dia bersifat dengan sifat-sifat tadi, ya, yang disebutkan tadi. Dia terus mengupayakan keselamatan, bersabar, dan terus, subhanallah, sampai wabah itu berakhir dan hilang, dia Allah karuniakan kesehatan, keselamatan. Tidak terkena. Ya. Wa mata bi ghairihi. Lalu kemudian dia meninggal dengan sebab yang lain. Ya. Dia meninggal karena sebab yang lain. Bukan karena wabah taun tadi. Ajilan au ajilan. Cepat atau lambat. Saat itu, tahun berikutnya, atau masa-masa yang berikutnya. Yang penting dia sudah melewati wabah taun, masa wabah taun tadi. Dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Kata beliau rahimahullah, dia pun termasuk dari golongan yang mendapatkan ajal syahid. Subhanallah, kaum muslimin di negeri ini dan di semua daerah yang wabah taun itu turun atau mengenai daerahnya, mereka akan bisa meraih ajar syahid ini jika mereka memenuhi persyaratan yang ada disebutkan dalam hadis ini. Berarti ikhwani fiddin azani wa azakumullah, kabar gembira bagi setiap muslim yang menginginkan ajar yang besar, sabar isbiru dari musibah ini. Nah, sabar. Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan bagi kaum mukminin, bagi hamba-hambanya. Tetap sabar dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, sabar. Ingatkan teman-teman yang lain jika mungkin suatu ketika terjadi atau terdapat kelalaian dari mereka. Nah, terus bersabar. Bersabar menjalani. Bersabar terus. Nah, sesuai dengan apa yang ditetapkan, baik secara syar'i atau secara kauni, secara ketetapan ilmiah atau apa yang disebutkan oleh pemerintah yang tidak bertentangan dengan ketetapan aturan syariat. Jalani. Sabar di dalamnya. Sesungguhnya, di balik kesusahan itu ada kemudahan. Di balik musibah dan kesulitan itu ada jalan keluar. Hanya saja memang butuh kesabaran untuk meraihnya. Butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Fasbiru. Maka bersabarlah ayyuhal ikhwah. Rahimun rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita semua. Mendapatkan ajaran yang telah disebutkan dalam hadis ini, ajar syahid. Kita masuk kembali pada bab yang ke-9, bab yang baru dalam kitab Fathul Majid ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Babu maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang datang maksudnya dari athar, dari nas yang menjelaskan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Musannif rahimallahu pada bab yang ke-8, bab sebelumnya telah menyebutkan kepada kita tentang diharamkannya mencari berkah pada pepohonan atau bebatuan atau yang semisalnya. Dan ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kesyirikannya kesyirikan akbar atau kesyirikannya kesyirikan asgar sesuai perincian yang sudah disebutkan. Nah, lalu kemudian dalam bab yang ke-9 ini, bab berikutnya, beliau menjelaskan atau menyebutkan tentang perkara yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Lebih a'zam, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesyirikan yang jelas. Berarti perkara ini perkara yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, karena menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini syirkul akbar, syirik besar. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk. Qala al-musannif rahimallahu bab ma jaa fi dzabh li ghairillah, bab apa yang datang dalam nusus terkait dengan dzabh li ghairillah. Qala syari'i min al-wa'id, berupa ancaman, nas-nas nusus yang terkait dengan menyembelih untuk selain Allah berupa ancaman, akibat dan hukuman yang didapat. Wa anna syirkun billahi ta'ala, dan bahwa ini merupakan bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu wa qala Allah ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala syarih. Baik, kita baca ayatnya dulu. Berkata musannif rahimallahu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah. Yakni katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, untuk Allahu Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintah, dan aku merupakan awal yang pertama dari kalangan kaum muslimin. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 dan 163. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Qul," katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna salati," sesungguhnya salatku. Salat di sini ada yang mengatakan ad-du'a, dan ada pula yang mengatakan, dan itu yang masyhur, bahwa salat yang dimaksud di sini adalah salat secara umum yang ma'ruf, amalan yang diamalkan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Sesungguhnya salatku wa nusuki. Nusuk di sini adzabhu, sesembelihan. Ya. Nah. Bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesembelihan. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan apa yang aku persiapkan untuk matiku. Lillahi rabbil alamin, itu diperuntukkan untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintah. Karena manusia ini diperintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan, awwalul muslimin, aku yang pertama, yakni dari umat ini, dari kalangan kaum muslimin. Qala syarih, berkata syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah. Ya'muruhu ta'ala an yukhbira al-musyrikin alladhina ya'buduna ghairallah wa yadbahuna lahu bi'annahu akhlasa lillahi salatahu wa dhabihatahu li'anna al-musyrikina ya'buduna al-asnam wa yadbahuna laha fa'amarahu Allahu ta'ala bimukhalafatihim wal-inhirafi amma hum fihi wal-iqbali bil-qasdi wal-niyyati wal-azmi ala al-ikhlasi lillahi ta'ala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan, menyampaikan kepada kaum musyrikin, mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka orang-orang yang menyembelih dengan selain namanya untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beritakan kepada mereka bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang mengikhlaskan untuk Allah salat dan sesembelihannya. Karena kaum musyrikin beribadah kepada berhala, menyembelih untuk berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi mereka dan berpaling dari apa yang mereka perbuat. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan bertekad untuk terus mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala Mujahid, berkata Mujahid, an-nusuk adzabhu fil haji wal umrah. An-nusuk yang dimaksud di sini adalah menyembelih dalam ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah ada beberapa nusuk. Ada al-hadyu syukran. Hadyu karena telah mengumpulkan haji dan umrah dalam satu perjalanan manasik. Ada juga dam, jika dia melakukan kesalahan dalam haji yang mengharuskan bayar dam, menyembelih. Nah, tabul jubran, dam jubran, ya. Nah, diat, atau yang semisalnya. Qala Tsauri, berkata Tsauri, anisudi, an Sa'id ibn Jubair wa nusuki zabhi. Nusuki maksudnya zabhi, sesembelihanku. Wa kadza qala Dhahhak, berkata demikian pula Dhahhak. Wa qala ghairuhu wa mahyaya mamati, yang lainnya mengatakan terkait dengan lafaz wa mahyaya mamati lillahi, wa mahyaya mamati, hidup dan matiku, ai wa ma atihi fi hayati wa amutu alaihi min al-imani wal amali shalih. Maksudnya apa yang aku perbuat dalam hidupku ini dan apa yang aku mati di atasnya, baik berupa iman atau keamalan saleh. Iman juga merupakan bagian dari amalan saleh, amalan yang berupa keyakinan. Artinya semua ini, keimanan, demikian pula amalan saleh, baik yang diamalkan di saat hidupnya atau sampai menjelang matinya, meninggalnya, lillahi rabbil alamin, itu seluruhnya diperuntukkan untuk Allahu Rabbul Alamin. Khalisan liwajhi, ikhlas karena wajahnya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, yakni ikhlas. Umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah aku diperintah, dan aku adalah merupakan yang pertama dari kalangan kaum muslimin. Ay min hadhil ummah, maksudnya yang pertama dari umat ini. Kenapa demikian? Liana islama kulli nabiyyin mutaqaddimu islami ummatihi. Karena Islamnya setiap nabi sebelumnya itu tentunya lebih mendahului Islam umat ini, Islamnya umat ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW kaum muslimin yang pertama, ada sebelum beliau para nabi yang diutus, yang mereka kaum muslimin, umat-umat yang mengikuti mereka, beriman dengan mereka kaum muslimin. Berarti lafaz wa ana awwalul muslimin, saya yang pertama dari kalangan kaum muslimin, maksudnya yang pertama dari umat ini. Kalau kata da wa ana awwalul muslimin, berkata-kata da tentang firman Allah, dan aku yang pertama dari kalangan kaum muslimin, ay min hadhil ummah, yakni dari kalangan umat ini. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa kama qala, demikianlah seperti yang beliau sebutkan. Fa inna jami'al anbiya qablahu kana da'watuhum ila al-islam, karena seluruh para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam dakwah mereka kepada Islam. Wa huwa ibadatullah wahda la syarika lah, yaitu ibadah kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah firmankan, tidaklah aku mengutus dari sebelum engkau seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka beribadalah kalian kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ayatin fi hadzal makna, lalu beliau menyebutkan beberapa ayat yang semakna dengan ini. Wa wajhu mutabaqatil ayat litarjamah, sisi kesesuaian ayat ini dengan judul. Judul terkait dengan dzabhu, ayat juga terkait dengan dzabhu. Allah taala ta'abbada ibadahu bi an yataqarrabu ilaihi bin nusuk. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ibadah, cara ibadah hamba-hambanya, di mana mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan an-nusuk, dengan sesembelihan. Kama ta'abbadahum bis-shalah, sebagaimana mereka pun beribadah kepada Allah dengan amalan salat. Wa ghairiha min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari amalan-amalan ibadah. Fa inna Allah ta'ala amarahum an yukhlisu jami'a anwa'il ibadati lahu duna kulli ma siwa. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah perintahkan kepada hamba ini untuk mengikhlaskan, memurnikan seluruh jenis ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lainnya. Naam. Ya. Sebagaimana Allah perintahkan untuk salat hanya untuk Allah, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya termasuk ibadah menyembelih. Kalau ibadah itu adalah khusus harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, berarti memperuntukkan ibadah jenis apapun itu kepada selain Allah, maka itu merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya menyembelih. Maka berarti menyembelih kepada untuk selain Allah termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa idza taqarraba ila ghairillahi bidzabhi atau غيره من انواع العباده فقد جعل لله شريكا في عبادته. Apabila seorang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan menyembelih atau yang lainnya dari jenis-jenis ibadah, maka sungguh dia telah menjadikan untuk Allah sebuah tandingan atau satu tandingan dalam ibadah, dalam peribadahan kepadanya. Dia telah peruntukkan ibadah itu kepada selain Allah. Wa huwa zahir fi qawlihi la syarika lah, dan itu nampak pada firman Allah, tidak ada sekutu baginya. Allah sudah menegaskan, sudah mengingatkan hamba ini bahwa ibadah itu khusus milik Allah, bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadahan, la syarika lah. Nafa an yakuna lillahi ta'ala syarik fi hadhihi al-ibadah, Allah telah menafikan sekutu bagi Allah dalam ibadah-ibadah ini. wa huwa bihamdillah wadih, dan ini sangat jelas alhamdulillah berarti menyembelih untuk selain Allah termasuk bentuk kesyirikan. Nah, berbagai bentuk-bentuk sesembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah, apakah kepada yang mereka katakan penguasa laut, penguasa gunung, penguasa sungai, atau lembah, atau apa saja dari tempat yang mereka kultuskan, tempat yang mereka keramatkan, ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditinggalkan, yang harus dijauhi setiap muslim dan muslim. Semoga Allah jaga kita, dan semoga Allah pelihara seluruh kaum muslimin dari berbagai bentuk kesyirikan dan kekufuran. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.